Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani As-Sun'ani rahimahullah. Beliau ini ma'ruf dengan nisbat ini Imam Sun'ani. Sun'a itu ibu kota Yaman. Adapun beliau nama aslinya Muhammad bin Ismail. Jadi sebagian para ulama itu ada yang dikenal dengan nama negerinya, ada yang dikenal dengan nama kunyahnya, ada yang dikenal dengan nama asli. Dan di antara ulama yang dikenal dengan nisbat kepada negeri adalah beliau, Imam Sun'ani. Qala, beliau berkata, wa an anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dan dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi alaihi salatu wassalam, Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang mulia, sahabat yang langsung merasakan bagusnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah membantu Nabi selama 10 tahun. Dan beliau berkisah tidak pernah mendengar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam ucapan-ucapan yang buruk. Bahkan sampai ucapan yang teringan saja dari kejelekan tidak pernah didengar. Seperti bus, tidak pernah didengar. Ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang di sekelilingnya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasannya beliau bersabda, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini secara konteksnya menunjukkan tentang bagaimana seorang muslim dalam bermuamalah terhadap tetangga-tetangganya. Tetangga adalah sahabat, saudara dekat. Dan tetangga yang soleh akan memberikan kebaikan bagi tetangga yang lain. Sebaliknya, tetangga yang buruk akan memberikan dampak yang jelek kepada yang lainnya pula. Dan di antara keberuntungan seorang hamba, ya, dalam kehidupan dunia, kata Nabi, ada tiga: rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tetangga yang baik. Nah, kesialan rumah juga ada pada tiga: kendaraan yang jelek, perempuan yang buruk akhlaknya, tetangga yang jelek muamalahnya. Jadi kalau ada nasib sial, maka pada tiga ini: punya rumah isinya orang jelek, kendaraannya jelek, tetangganya jelek. Yang seperti ini disyariatkan untuk kita cari tempat tinggal yang bagus. Dan di antara keberuntungan sebuah rumah itu diisi oleh orang yang soleh, kendaraannya juga baik, tetangganya juga baik. Di dalam Islam diatur bagaimana cara bermuamalah serawung, ya, kalau bahasa Jawanya, dan juga bermasyarakat. Hal itu tidak ditinggalkan oleh Islam, karena Islam itu bukan agama komunitas tertentu, tetapi untuk semua manusia. Islam itu bukan organisasi, Islam itu bukan partai, Islam itu bukan kelompok tertentu, tetapi Islam ini adalah ajaran untuk seluruh manusia. Sehingga tidak ada satupun perkara yang dirasa dibutuhkan oleh seorang hamba melainkan pasti ada. Nah, ini indahnya Islam. Jadi kalau orang menilai Islam itu jelek, menilai Islam itu penuh dengan kekerasan, itu berarti dia tidak paham dengan Islam. Nah, dia tidak paham dengan dinul Islam, dia belum pernah belajar apa itu Islam, sehingga dia berkata, ya, mencocoki ucapan-ucapan orang bodoh. Islam itu agama yang rahmat, penuh kasih sayang. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, al-hadith dalilun ala aizami haqqil jar wal akh wa fihi nafyul iman amman la yuhibbu lahuma ma yuhibbu li nafsi. Hadis ini, kata beliau, al-imam as-san'ani, dalil atas agungnya hak tetangga dan hak saudara. Hak saudara sudah kita sebutkan hadis yang lalu. Walladhi nafsi biyadih la yu'minu abdu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Baik. Jadi dua hadis ini, atau hadis ini menunjukkan tentang agungnya hak bertetangga dan bersaudara. Jadi orang yang bertetangga, bermasyarakat, itu ada hak yang harus dia tunaikan. Jadi tidak boleh bersikap individualis, egois, ya, masa bodoh. Ya, acuh tak acuh, tidak boleh. Dan itu bukan ajaran Islam. Ya, Islam mengajarkan untuk kita saling memperhatikan, sampai pun, ya, tetangga tadi orang kafir. Ya, namun jika kita melihat ada seorang muslim, kok dia punya sifat acuh, dia punya sifat egois, individualis, maka kita tidak bisa menilai bahwasanya itu adalah ajaran Islam, itu adalah pribadi dia. Ya, Islam tidak mengajarkan kepada yang demikian. Ya, jadi kalau misal kita menemukan ada muslim, ya, sholat berjamaah di masjid, tetapi dia itu egois, menang sendiri, ya, apa-apa harus didahulukan, tidak mau tahu urusan orang. Ya, kita tidak mencela Islam. Dia miliki, tapi dia yang tercela. Ya, tidak bisa Islam itu dicerminkan dengan Muslim, tidak bisa. Ya, tetapi Muslim itulah yang dicerminkan dengan Islam. Jadi kalau kita ingin tahu Islam, jangan melihat Muslimnya. Karena Muslim itu ada yang pintar, ada yang bodoh, ya, ada yang soleh, ada yang enggak soleh, ada yang ahlu taat, ada yang ahlu maksiat. Ya, sehingga kalau kita ingin mengetahui Islam, kemudian melihat Muslim, ini salah. Tetapi kalau kita ingin tahu Muslim, lihatlah Islam. Seperti apa mengajarkan kepada pemeluknya. Adapun sekarang yang menyebar di berbagai media, baik media nyata atau media massa, dunia nyata atau dunia maya, itu adalah menilai Islam dengan Muslim. Menilai Islam dengan apa? Perbuatan seorang Muslim. Padahal itu bukan mencerminkan Islam. Ya, sehingga timbul Islamophobia. Fobi dengan Islam, takut dengan Islam. Ini salah. Jadi kalau kita ingin kenal Islam, kenali apa Islam, ajaran Islam, aturan Islam, undang-undang Islam, pelajari. Maka kita akan semakin tahu bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang terhadap alam semesta ini. Di antaranya hadis ini, di antaranya apa? Hadis ini. Jadi orang yang tidak bisa bergaul dengan tetangga dengan baik, ini menunjukkan naqsul iman, imannya itu lemah. Ya, imannya lemah. Orang yang tidak bisa berbuat baik dengan tetangga menunjukkan apa? Dha'ful iman, imannya lemah. Kemudian juga faedah dari beliau, di antara tanda sempurna iman selain dari ketaatan-ketaatan yang bertambah setiap harinya. Jadi kalau kita ingin tahu iman kita seberapa, itu lihatlah kenikmatan taat yang kita lakukan senikmat apa. Kalau kita melakukan ketaatan semakin nikmat, itu tanda iman kita semakin kuat. Sebaliknya, jika kita merasakan ketaatan itu semakin tidak nikmat, tidak enak, tidak nyaman, itu menunjukkan iman kita semakin terkikis. Ya, jadi masalah iman kuat dan lemahnya ini hanya kita yang bisa menilai dan Allah. Ya, hanya kita yang bisa menilai dan Allah. Kita enggak bisa ngaku iman saya itu kuat hanya karena enggak melihat perempuan misalnya. Ada perempuan unduh imannya kuat, betul tentu. Atau menilai iman kuat dan lemah itu dengan zahir. Ya, tidak bisa. Di antara tanda naam iman itu semakin menguat, merasakan nikmat dalam taat. Sebaliknya, iman ini akan terus lemah dan melemah. Ya, tandanya semakin payah kita dalam taat, tidak kita rasakan kenikmatan ketaatan. Nah, qala, kata beliau, wa riwayatul jar ammah lil muslim wal kafir wal fasik wal saji wal adui wal qarib wal ajnabi wal aqrab jiwarat wal ab'ad. Kalimat al-jar tetangga dalam hadis walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalimat tetangga itu umum. Ya, penting untuk kita mengerti. Kalimat al-jar dalam hadis itu maknanya umum. Yang namanya tetangga sifatnya juga macam-macam. Ada tetangga yang muslim, ada tetangga yang kafir, ada tetangga yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu muslim, tetapi apa? Khuruj anit ta'ah, suka meninggalkan ketaatan. Jadi kalau ada muslim tetapi dia tidak mau taat kepada Allah, dia itu muslim fasik. Dia tidak kafir tapi fasik. Ya, karena arti fasik itu sendiri apa? Khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Ada muslim tapi enggak mau beribadah, fasik dia. Wasajik wal adu, baik ya, teman atau musuh. Wal qarib wal ajnabi, baik itu kerabat atau orang lain. Wal aqrab jiwaran wal ab'ad, baik yang terdekat maupun yang jauh. Itu semua tetangga, tetangga kita. Faman ijtama'at fihi as-sifat al-mujibah lima habatil khair lahu fahuwa min a'lal maratib. Ya, maka barang siapa dari tetangga tadi ijtama'at fihi sifatul mujibah, terkumpul pada dia sifat-sifat yang mengharuskan lima habatil khair, untuk kecintaan terhadap kebaikan, lahu baginya, fahuwa fi a'lal maratib, maka dia mendapatkan tempat yang tertinggi. Wa man kana fihi aktsaruha fahuwa la haqqo bihi. Kalau dia memiliki sifat-sifat yang tercela, maka tidak ada hak bagi dia. Intinya, Allah Ta'ala alam, apa yang beliau maksudkan ini, di dalam mempergauli tetangga-tetangga ini, semuanya punya apa? Batasan-batasan. Tetapi arti dari tetangga itu umum, ya, siapa saja. Tetapi cara kita mempergauli mereka sesuai dengan batasan-batasan. Kalau dia muslim seperti ini, kalau dia kafir seperti ini, kalau dia fasik seperti ini, ya, disesuaikan. Tidak dipukul rata. Ya, atau sebaliknya, berteman dengan tetangga kafir akrab, tapi kalau berteman dengan tetangga muslim tidak akrab, ini salah. Orang kafir itu bagaimanapun keadaan dia, itu musuh kita. Nah, kenapa? Karena dia musuh Allah. Muslim, bagaimanapun jahatnya dia, saudara kita. Kenapa? Dia bukan musuh Allah. Walaupun kalau ada muslim yang dia jahat, boleh kita hajar, boleh kita tinggalkan, boleh kita apa? Jauhi. Tetapi prinsip ini tidak menghilangkan prinsip apa? Persaudaraan, tetap di saudara kita. Kena sama-sama muslim. Tetapi kalau kafir, walaupun dia baik, kita harus tanamkan dalam hati kita, dia itu musuh. Kenapa? Dia musuh Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah. Engkau tidak akan dapati orang mukmin yang sejati akan mencintai orang kafir. Ya, tidak akan kau dapati orang mukmin yang sejati akan mencintai orang yang memusuhi Allah. Siapa mereka? Kafir. Jadi kalau ada orang kafir dan dia baik, ya, sikapi sesuai dengan kebaikannya, sebatas itu. Jangan sampai masuk ke hati kita, sehingga kita cinta dengan orang kafir, berloyalitas dengan orang kafir, ya, menjadikan dia teman untuk curhat, teman sejati, teman untuk minta nasihat, teman untuk mengadukan permasalahan kita. Jangan. Nah, tidak boleh seperti itu. Maka dikatakan di sini oleh beliau, waqad akhraja Tabrani min hadits Jabir, Imam Tabrani, salah seorang imam Ahlussunnah, dia punya kitab dalam hadis menyebutkan kisah atau riwayat dari Jabir, al-jirat thalatha, tetangga itu ada tiga macam. Ya. Jarun lahu haqqun wa huwa al-musyrik lahu haqqul jiwar. Tetangga yang dia punya hak dalam masyarakat, yaitu tetangga yang musyrik. Dia musyrik, dia kafir, tetangga kita. Maka bagaimana kita bersikap? Lahu haqqul jiwar, baginya mendapatkan hak bertetangga. Alhamdulillah. Ini kalau kita punya tetangga kafir, sudah belum ini? Sudah kita sampaikan? Sudah belum gitu ya? Sebagian sudah. Ini faedahnya kayaknya belum. Jadi kita punya tetangga, dia musyrik. Jangan kita jauhi, jangan kita betul-betul memutus hubungan, tidak boleh. Kenapa? Bagaimanapun dia punya hak bertetangga. Ya, hak kita untuk berbuat baik padanya. Kalau sakit kita tengok, kalau dia butuh bantuan kita bantu. Sebatas itu saja. Lebih tidak boleh. Jadi kalau kita punya tetangga non-muslim, Nasrani, Buddha, misalkan Hindu, hak tetangga kita berikan. Kita sapa, kita bantu, sakit ditengok. Tetapi kalau pas dia memiliki acara-acara keagamaan mereka, tidak boleh kita hadir. Muslim tidak boleh menghadiri undangan Natal, ya. Atau Muslim tidak boleh menghadiri undangan Waisak, Nyepi. Loh, kenapa? Kan kita harus toleransi antar umat beragama. Kita kan tetangga, enggak enak kalau enggak datang. Ya. Nah, itu sudah urusannya lain. Itu bukan toleransi. Ya, urusannya sudah lain. Ini masalah agama. Ini bukan hak tetangga. Yang demikian bukan hak bertetangga. Ini harus kita miliki. Hak bertetangga, sapa, membantu, ya. Ada apa-apa memerlukan bantuan kita, kita bantu. Dia sakit, kita tengok. Butuh mobil kita, kita kasih pinjam. Butuh diantar ke rumah sakit, kita antarkan. Selesai. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam masalah agama, ini bukan hak bertetangga. Tidak ada toleransi dalam yang seperti ini. Ya, agama itu bukan tempatnya toleransi. Ya, Natal ikut Natal. Nanti yang bangga sana merayakan Waisak, ikut Waisak. Ya, ini menggunakan kalimat toleransi pada tempat yang salah. Sering kita dengar kaidah ya, kalimatul haq urida bil batil. Kalimatnya betul, toleransi, tetapi diinginkan jelek. Nah, kita berikan haknya. Wajarun lahu haqqan wa huwa al-muslim lahu haqqul jiwar wa haqqul islam. Tetangga yang kedua, jenis kedua, tetangga muslim, ya, dia punya dua hak. Hak yang pertama hak tetangga, yang kedua hak Islam. Apa hak Islam? Banyak. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau jumpa, ucapkan salam, assalamu alaikum. Ya. Apalagi wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu untuk acara, prosesi agama dan lain sebagainya, penuhi undangannya. Wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit, tengok. Wa idza mata fatbah janazatah. Kalau dia mati, ikuti jenazahnya. Kalau orang kafir, tidak perlu. Ya. Nah, mungkin kita bantu yang umum-umum saja, tetapi selebihnya biarkan. Tidak perlu kita mengantar ke kuburan. Bagaimana kita ingin menghormati seorang musyrik, ya, yang dia adalah musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hujah toleransi, ini adalah suatu perkara yang salah penempatan. Nah, wajarul lahu tsalatsatu huquq. Yang ketiga, tetangga yang punya tiga hak. Jarun muslim lahu rahim. Tetangga yang masih ada kerabat dan dia muslim. Dia masih saudara kita, ya, dari kerabat kita, sekaligus tetangga, sekaligus dia muslim. Lahu hakul islam wa rahim wa jiwar. Dia punya hak Islam, hak kerabat dan hak bertetangga. Hak bertetangga sudah kita sampaikan, hak Islam juga sudah kita sampaikan, hak dalam kerabat. Apa maksudnya? Diutamakan untuk disambung dari tetangga yang lain. Sambung silaturahim. Bahkan kalau sedekah itu lebih diutamakan dia dari yang lain. Kalau misalkan memang pas-pasan. Kenapa? Orang itu kalau diperintah sedekah, kemudian disuruh membagikan kepada keluarganya, itu lebih ringan. Beda kalau sedekah tetapi untuk orang lain. Ya walaupun ringan tapi beda. Dan pahalanya pun juga beda. Kalau kamu sedekah dengan kerabatmu, pahalanya dua. Pahala sedekah dan pahala kerabat. Tapi kalau kamu sedekah pada orang lain, hanya dapat pahala sedekah saja. Tapi kalau kita ini memiliki kelapangan harta, tetangga kita yang tidak ada hubungan kerabat kita beri, yang hubungan kerabat juga kita beri. Nah, sehingga dalam hal ini Abu Thalhah ketika mengenal Islam, dan dia termasuk agnia, orang kaya Abu Thalhah ini. Nah, Abu Thalhah apa siapa? Nah, di saat itu turunlah sebuah ayat, dan ayat ini juga disaksikan oleh Abu Thalhah. Lantana lulubikro hatta tungfiku mimma tuhibbun. Ayat itu kepada para sahabat, ujian yang besar. Langtana lul birra hatta tumtiku mimma tuhibbun. Engkau tidak akan sampai pada sebuah kebaikan sampai kamu memberikan infak dari hartamu yang kamu cintai. Kalau sedekah dari harta yang lebih, semua bisa, ya. Sedekah dari harta yang bukan kita cintai juga bisa. Tetapi sedekah dari sesuatu yang kita cintai, ini berat. Ya, lagi senang-senangnya kalau disedekahkan. Ya nantilah kalau sudah bosan sedekah. Turunlah ayat ini tengah-tengah sahabat. Tidak akan sekali-kali engkau mencapai sebuah kebaikan sampai kamu memberikan infak dari harta yang kamu cintai. Datanglah Abu Thalhah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, qad unzilat ilaika ayah. Telah diturunkan kepadamu sebuah ayat wahai Rasul. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. tidak akan mencapai sebuah kebaikan sampai engkau memberikan infak dari harta yang kamu cintai. Inna li bayruha. Abu Talha mengatakan, sesungguhnya aku ini punya kebun kurma. Janibal masjid. Kebun kurma ini di samping masjid. Ya, kalau sekarang mungkin tempat-tempat yang strategis, ya, yang mungkin semeternya 10 juta. Ya, kalau pada masa Rasul tempat strategisnya dekat masjid. Kalau kita ya daerah perkotaan, dekat-dekat jalan raya seperti itu. Jadi setiap sahabat itu berharap mereka itu punya kebun di dekat masjid. Namanya Bayruha. Dan kebun-kebun orang Arab itu indah. Ya. Di situ ada sumber air, dialirkan di tengah-tengahnya mata air seperti air, ya, seperti kali sungai. Indah sekali. Dan bahkan ini harta termewah, terindah pada saat itu. Yang hanya dimiliki oleh siapa? Abu Talha. Yang semua sahabat pengin punya harta seperti itu. Ya. Ya Rasulullah, inna li bayruha. Nah, wa inni asdaquha lillah faqsim ma syi'ta. Ya Rasulullah, engkau tahu aku punya bayruha, kebun kurma yang di samping masjid. Dan saksikanlah bahwasanya kebun kurmaku itu aku berikan untuk Allah. Faqsim haitsu ma tara. Silahkan kau bagi wahai Rasul sesuai dengan apa yang kamu mau, sesuai dengan keinginanmu. Kemudian Rasul mengatakan jika demikian, faqsim baina aqrabik, bagikan di antara kerabat-kerabat. Apa di antara faedahnya? Jadi kalau kita bersedekah dengan kerabat itu lebih ringan. Seperti itu. Itu di antara apa? Cara wasilah untuk menyambung silaturahim. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa radu'an. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha Allah sebagai Rabb mereka. Betul-betul menunjukkan keimanan mereka. Ya, tidak bakhil dengan harta bendanya, tidak bakhil dengan waktunya, tidak bakhil dengan tenaganya, tidak bakhil dengan naam keduniaannya. Nah, ini sebagai wujud bukti keimanan. Jadi ketika kita dituntut untuk meluangkan waktu kita untuk Islam, itu bukan kemudian kita berpikir, nah nanti ajalah kalau ada waktu luang baru saya ikut dakwah. Kalau saya punya waktu luang baru ikut apa kegiatan. Sekarang mah waktunya sibuk sekali, ya. Nah, sehingga seakan-akan Islam itu sisa dari waktu kita, sisa dari harta kita, ya, sisa dari yang paling rendah, paling hina dari kita. Padahal kalau kita tahu Islam itu adalah perkara yang agung, yang seharusnya mendapatkan yang teragung dari diri kita. Seperti sahabat radhiyallahu ta'ala. Baik. Dan itu juga kita lakukan dengan proses. Ya, waktu kita, tenaga kita, jiwa kita. Nah, itu diantara apa? Macam-macam tetangga. Kafir, muslim, muslim dan kerabat. Dan ini semuanya ada, ya, di tetangga kita. Ima dia non muslim, tetap harus kita berikan hak bertetangga. Bisa jadi dia muslim, kita berikan hak tetangga dan hak Islam dia. Dan yang ketiga, dia muslim, kerabat kita, kita berikan hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan juga hak sebagai kerabat. Wa akhraj al-Bukhari fil adabil mufrad. Al-Imam Bukhari juga punya kitab selain sahih, itu kitab Adabul Mufrad, isinya adab-adab. Anna Abdullah ibn Umar dabaha syah fa'ahda minha li jarihi al-Yahudi. Abdullah bin Umar, anaknya Umar, pernah menyembelih kambing dan dia menghadiahkan sebagian dari daging kambing itu kepada tetangganya Yahudi. Ya, boleh. Jangan sampai kita kalah baik dengan Yahudi. Ini kalau bahasa sekarang itu, dia melihat, dia membantu. Jangan seperti bahasa gaul, jangan kepo orangnya. Tahu kepo enggak? Bahasa gaul. Ya, kalau ada tabrakan, ya ikut ribut, tapi cuma nonton, enggak nolong. Namanya kepo, dasar kepo orang sekarang. Ya. Bukannya nolong, cuma ngelihat doang, ada apa kebakaran? Masya Allah, ya apinya gede banget. Terlalu gitu aja. Nah, tidak boleh. Ini juga sama, mengajarkan Abdullah bin Umar untuk bersikap tidak hanya melihat tapi berbuat. Beliau menyembelih unta, menyembelih kambing, dihadiahkan sebagian dagingnya kepada Yahudi. Nah, fa'inkan al-jaru akhon ahabbu lahu ma yuhibbu li nafsih. Tetap diberi ya, walaupun tetangga Yahudi, tidak mengapa dihadiahi. Jangan sampai kalah dengan mereka. Ya, jangan sampai kalah kebaikan dengan mereka. Kalau ada non muslim suka bagi-bagi makanan, kita muslim semampu kita, jangan sampai kalah. Karena muslim itu namanya sudah menggetarkan hati. Muslim itu, muslim itu namanya, dari namanya saja sudah menunjukkan solehnya nama tadi. Sehingga orang yang menyandang gelar muslim itu betul-betul disandang dengan kuat. Jangan kalah dengan non muslim. Fa'inkan al-jar akhon, seandainya tetangga itu adalah saudara, ahabbu lahu, hendaknya lebih dicintai atau mencintainya, mayuhibbu li nafsi. Ya, seperti apa dia untuk dirinya dia cintai. Ini mudah kalau tetangganya sama-sama pengertian. Ya. Tetangganya sama-sama pengertian itu mudah. Kita kasih, dia juga kadang pintar untuk membalas. Yang paling ya bikin muak itu kalau punya tetangga enggak ngerti-ngerti. Ya, dikasih enggak terima kasih, enggak apa. Ya. Justru malah menampakkan kejelekan. Gak dikasih ngomong-ngomong, dikasih gak kelihatan, ya itu ujian yang seperti itu. Kebanyakan orang gak kuat, dan itu akan diujikan kepada kita. Sehingga berbuat baik dengan orang yang mau mengerti itu lebih mudah daripada berbuat baik dengan orang yang tidak mau mengerti, yang mana hakikatnya pahalanya besar yang bawah. Nah, dikasih gak ngerti-ngerti, tapi kita sabar, itu pahalanya besar. Jadi setiap pahala yang besar itu akan mengakibatkan perkara yang berat. Inna asyaddal bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Inna idhamil jaza ma'asyiddatil bala. Jaza itu semakin besar kalau balanya juga besar. Ya, semakin berat kita tanggung, semakin besar pahalanya. Jadi kalau kita dapat musibah, semakin berat, kalau kita sabar, pahalanya semakin besar. Ya. Maka ada istilah dari para ulama, istirahat itu di surga. Jadi kalau kita pengen lepas dari masalah, ya mati dulu, kemudian masuk surga, lepas masalah. Yang namanya orang hidup itu enggak ada yang enggak bermasalah, pasti bermasalah. Kayaknya santai, tenang. Itu sekedar penampilan kita. Ada memang orang yang berpenampilan itu tenang. Dia dapat masalah juga santai, gak dapat masalah juga santai, punya hutang juga tenang, bisa jajan di warung, bisa ini, gak punya hutang juga tenang. Ada sebaliknya, punya hutang gak tenang, gak punya hutang juga gak tenang, punya duit gak tenang, gak punya juga gak tenang. Itu semuanya karakter yang ada pada manusia. Ada yang karakternya normal, kalau punya duit tenang, kalau tidak punya duit tidak tenang. punya masalah enggak tenang, kalau enggak punya masalah tenang. Ini karakter normal. Ya, dan itu ada semua kita. Kalau lagi enggak punya duit kelabakan, waduh gimana ini? Kesana kemari, utang sana utang sini, senggol sana senggol sini. Ya. Nah, kalau punya duit tenang dia. Di rumah terus enggak pernah keluar. Ya, giliran punya enggak punya duit, keluar terus dia. Nah, ini yang normal. Nah, normal tapi ya menyebalkan. Itu karakter masing-masing. Jadi tidak ada istilahnya seseorang itu lepas dari masalah. Pasti semuanya dapat masalah. Cuma terkadang karakter masing-masing kita, ya, yang dibina dengan ilmu akan bisa menghadapi itu semuanya dengan sukses. Baik. Jadi kadang manusia itu butuh motivator, butuh motivasi. Ketika kita sedih, termotivasi dengan motivasi yang baik. Dan tidak ada motivasi yang sebaik dan jujur yang terjujur kecuali Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ingin mencari sebuah motivator, motivasi, cari dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, mungkin ada motivator, ya, kalau dia ngomong bikin orang semangat, alhamdulillah kalau yang ngomongnya ulama. Tapi kalau dia bukan ahli din, bukan orang yang punya agama, jangan dipercaya. Khawatir, ya, ucapannya tadi adalah ucapan yang mengandung kesesatan. Wa in kana kafiran ahabbu lahu dukhul fil iman. Jika tetangganya tadi ternyata kafir, dia cinta supaya dia itu beriman. Ada tetangga muslim, kita beri, ini mengamalkan hadis wujud sempurna iman. Imanmu itu sempurna kalau kamu cinta ada pada orang lain seperti yang ada pada dirimu. Walaupun tidak sama persis, ya. Walaupun tidak sama persis. Tidak apa-apa kita nyembelih kambing, kita kasih dia misal apa itu kakinya. Oh, dia senang kaki kok, sop kaki, kasih kakinya. Ya, nyembelih kambing dikasih kepalanya. Dia senang kepalanya, walaupun enggak sama harus iganya, harus daging pahanya, walaupun enggak harus sama. Nah, enggak harus sama. Kalau itu muslim, itu akan menunjukkan sempurna imanmu. Kalau dia kafir, buat dakwah. Ya. Jadi jangan langsung memvonis, ah dia kafir, pasti enggak mau iman. Belum tentu, bisa jadi karena lembutnya kita, kelembutan ini masuk. Ya, di dakwah itu kalau seperti air, dia bisa akan menggenangi seperti tempatnya. Ya, itu kalau dakwahnya bagus. Ya, tempatnya kayak teko, dia seperti bisa membentuk seperti teko itu air. Dituangkan dimanapun dia akan sesuai dengan tempatnya. Dakwah dengan kelembutan. Jangan memvonis dulu, wah nggak mungkin dia jadi muslim. Belum tentu. Ya, barangkali dengan kelembutan kita yang bagus ini dia simpati. Nah, itu harapan kita jika kita menghadiahi tetangga yang kafir. Baik. Beliau menukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Abi Hamzah, "Haq hifdzu haqqil jar min kamalil iman wal idrar bihi min al kaba'ir." Menjaga hak tetangga itu bagian dari iman yang sempurna, dan membahayakan tetangga termasuk dari dosa besar. Dosa besar dan menunjukkan kurangnya iman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man kana yasba' wajruhu ja'i. Sungguh demi Allah, sungguh demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Maksudnya sempurna. Orang yang kenyang, tetangganya lapar. Ya, dia kenyang, tetangganya kelaparan. Tidak sempurna imannya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain apa? Al-Muslim man salima jaruhu, ya, wal-Muslimuna min adah. Orang muslim itu man salimal muslimuna, ya, orang muslim yang selamat dari kejelekan dia. Demikian pula tetangganya. Jadi tetangga itu ujian sekaligus ladang pahala. Setiap hari bertemu terkadang banyak masalah. Orang itu kalau setiap hari ketemu terkadang ya ada aja masalah mesti. Ya. Tetapi dikembalikan kepada masing-masing tadi dalam bersikap menyikapi sebuah masalah. Nah, ini kemudian belum membimbing kita dalam bersikap menghadapi tetangga-tetangga yang majmu' tadi, macam-macam tadi. Kata beliau, "Walladzi yasmulul jami' iradatul khair." Yang diinginkan adalah untuk semuanya keinginan baik kita. Supaya mereka jadi orang baik. "Wa mau'idatuhu bil husna wa du'a lahu bil hidayah." Menasihati dia dengan baik, mendoakan dia dapat hidayah. Wa tarkul idrar lahu illa fil mawadhi allati yahillu lahu idrar. Tidak boleh menyakiti mereka, membahayakan mereka kecuali pada tempat yang halal untuk menyakiti boleh, bil qauli wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan. Ya, terkadang boleh kita membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi jangan melampaui batas. Ya, faman ittada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma tada 'alaikum. Jika ada orang yang berbuat jelek kepada kalian, balaslah sesuai dengan kejelekan dia. Jangan melampaui batas. Ya, jangan disenggol, balasnya mukul, nendang, banting, melempar. Nah, ini melampaui batas. Nah, boleh membalas, tidak apa-apa. Karena diam pada tempat membalas itu hina. Ya, memaafkan pada tempat ya yang pas itu kemuliaan. Antum dipukul, plok misalkan. Kadang feelingnya itu langsung ada. Kalau saya enggak balas ini kehinaan sekali. Ya, boleh dibalas. Pada sebuah keadaan dia disakiti, tetapi dia berpikir kalau tak balas ini jelek. Kalau saya tidak balas, ini sebuah kebaikan. Tidak dibalas. Itu seorang muslim. Asalnya boleh, pukul-pukul, tendang-tendang. Nah, dan ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kapan tempatnya? Kalau tidak dibalas, menimbulkan kehinaan. Dan kapan tidak dibalas, menumbuhkan kemuliaan. Ketika Rasul sedang sholat, saat-saat sedang berdakwah, mengajak kaum muslimin untuk menuju agama Islam, sholat ditaruh kotoran. Ya, dipukul oleh kaumnya sampai berjarah. Ka'an yang guru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darabahu qaumu fa'ad mawhu wa huwa yaqul Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lam. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku melihat Rasul dipukul oleh kaumnya, mukanya berdarah. Rasul enggak membalas, hanya berdoa, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka kaum yang tidak tahu. Mulia pada tempatnya. Nah, sehingga jangan sebaliknya, tempatnya harusnya tidak membalas supaya mulia, malah kita balas. Tempatnya harus membalas karena kehinaan, malah enggak kita balas. Jangan. Menampakkan izzah, ya, kehormatan kita adalah dengan demikian. Kalau misalkan ada orang yang berbuat jelek kepada kita dan kita rasa dengan membalasnya itu adalah sebagai bentuk izzah, kemuliaan diri kita, balas. Ya, seperti itu. Preman misalkan, malah hajar. Ya, jangan, oh ya ampun ampun, mau berapa? Hina kamu. Nah, hina. Jangan takut sama preman, dibunuh syahid. Ya, Jangan sebaliknya, kalau sama tetangga malah cakar-cakaran sama preman, oh ya ampun pengen berapa. Jangan. Izzah kalau sama tetangga kita maafkan. Kenapa? Ini izzah bagi kita. Apa? Mulia. Dinilai oleh masyarakat, masya Allah fulan ini kalau ada masalah ngalah. Nah, seperti itu. Tempat-tempat yang paling mudah seperti itu. Jadi dengan begal, lawan, mati, syahid. Ada dalilnya, ada. Datang seorang sahabat kepada Rasul, wahai Rasul, mada tara lau anna rajulan arada an ya'khudha mali. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya ada seorang laki-laki yang datang pengin ngerampok hartaku? Nah, dia pengin mengambil hartaku. Taib. Habis sepatunya ya. Ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya ada seorang yang dia pengen merampas harta? Qatil, jangan diberikan, lawan. Kaifa in qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku? Anta fil jannah, kamu di surga. Bagaimana motivasi Rasul? Rasul seorang motivator, gak hanya sekedar pemimpin, tapi memotivasi para sahabatnya. Gak kalah sama Mario Teguh. Ya, lagi ada kasus. Ya. Nah, jangan cari motivator sekelas dia. Belajar agama tidak. Ya, salah. Motivator ulung itu Rasulullah yang sudah pernah merasakan apa? Kehidupan, asam garamnya kehidupan, manis asam manis apa? Asinnya kehidupan ini. Jangan seperti dia baru diuji dengan anaknya sudah mensomasinya lah, inilah dia belum dapat ujian kok kita mau pengin dapat motivasi dari dia. Jadi motivator ulung itu ya Rasulullah, hadis-hadisnya dibaca. Ya, beliau motivator ulung. Nah, kenapa? Dia seperti orang yang sudah betul-betul kenyang dengan kehidupan ini. Masa bahagia pernah, masa sengsara pernah, masa damai pernah, perang juga sering. Ya, kalau yang lain dia bisa ngomong kayak gitu karena apa? Sehat terus, enak terus, sekali acara semangat, giliran dapat musibah enggak bisa dia memotivasi dirinya sendiri. Jadi kalau pengen nilai nelayan ulung atau enggak ulung, itu lihat dia berlayar di mana. Oh, berlayar di kali, Kali Malang. Wah, itu nelayan yang bagus. Kali Malang enggak ada ombaknya. Oh, tiap hari mancing itu. Ya emang kerjaannya mancing, dia pengangguran. Jadi kalau pengen menilai nelayan, ini bukannya suka mancing, karena juga suka mancing. Nah, ini nilai nelayan itu siapa? Gitu. Jadi kalau pengen menilai nelayan yang ulung, itu nelayan yang melaut. Berbulan-bulan di laut. Selamat, oh, itu nelayan ulung. Masya Allah, kenapa? Di laut itu ombaknya enggak sekedar kipit-kipit. Ya. Pernah enggak nelayan? Cerita dari Ustaz Syahri. Sekarat dia di laut cuma seminggu sekarat, ya tahu sendiri bergoyang, wah kepalanya mau pecah, sudah di tengah laut mau balik ya lama di situ ya akhirnya balik. Nah, ini berarti bukan nelayan ini, cemen. Nah, ini kalau sudah nelayan tiap hari, masya Allah itu ulung namanya. Nah, kalau cuma dikali, misalkan bukan nelayan. Maksudnya apa di sini? Kalau pengen mencari seorang motivator itu carilah seseorang yang sudah pernah mengalami. Gitu loh. Siapa dia? Rasulullah yang ulung. Adapun motivator-motivator yang ada seperti ini ya bolehlah sekedar untuk menyemangat, tapi jangan sandaran. Cari di Google kata-kata motivasi. Mungkin dari Inggris. Wah, salah untuk nyari. Ya, motivasi dari Al-Quran, dari Sunnah. Rasulullah memotivasi sahabatnya, bunuh dia kalau ini, kalau dia, dia membunuhmu, kamu di surga. Wa in qataltuhu, bagaimana kalau aku membunuh dia? Wa finna, dia di neraka. Berarti kan? Coba kita misalkan yang tadinya pengecut dengan hadis ini, berani apa enggak berani? Oh, akan muncul mental kita, surga ya. Ya, saya menang, dia neraka, saya bebas. Nah, masya Allah. Jadi nelayan ulung itu dilahirkan dari ombak badai. Jadi orang itu kalau sudah terkena ombak dan badai, kemudian dia ya memberi pendapat itu mengena, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai motivator kaum muslimin. Muslim kok motivatornya orang kafir, salah. Nah, jadi itu tadi jam 9 kemalaman kan? Malaman. Lambat jauh. Malaman. Cukup. Ini masih ada beberapa rincian dari beliau. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan yang benar tadi sudah cuma lambat insya Allah pada pertemuan yang akan datang, atau kita cukupkan dengan yang sudah kita sampaikan jauh-jauh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lil mutakallim wal sami'in, bagi yang berbicara dan yang mendengar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu rabbika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.